Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ashtaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, berkata al-imam al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, pada bab ke-210, bab an-nafaqah fil bina, bab nafkah dalam membangun, nafkah dalam membangun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, telah kita ketahui bersama yang namanya nafkah atau nafkah ini termasuk sesuatu yang akan selalu ada, terkhusus bagi mereka-mereka yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi, seperti suami menafkahi istri dan anak-anaknya, atau seorang anak menafkahi keluarganya atau orang tuanya tatkala orang tuanya tidak mampu. Dan barakallahu fikum, ada kalanya nafkah itu nafkah yang wajib, seperti nafkah seorang suami untuk keluarganya. Atau nafkah yang wajib dalam artian zakat, zakat fitri atau zakat mal. Dan ada juga nafkah yang hukumnya sunnah, membelanjakan, mengeluarkan sebagian hartanya fi sabilillah untuk dakwah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adapun pada sore hari ini nafkah yang kita bahas di sini adalah nafkah dalam membangun, yakni membangun rumah. Hukum asal, barakallahu fikum, seseorang itu diperbolehkan untuk membelanjakan hartanya untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuknya, selain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi juga barakallahu fikum, membangun rumah yang sederhana, yang mencukupi kebutuhan keluarganya untuk berteduh di dalamnya, terlindung dari perkara-perkara yang tidak disukai, hujan, panas, atau untuk menutupi aurat, karena memang rumah itu adalah aurat. Aurat terkhusus untuk para wanita. Barakallahu fiikum. Di sini disinggung oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang nafkah dalam membangun. Tayyib. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Musa, an Israil, dari Israil, an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, an Harithah ibni Mudarrib, dari Harithah ibni Mudarrib, an Khabbab, dari Khabbab radhiyallahu anhu, qala, beliau menyatakan, ini adalah sebuah atsar sahabat. Beliau menyatakan, innar rajula la yujaru fi kulli syai'in illal bina. Sungguh seseorang itu akan diberi pahala pada seluruh perbuatannya yang baik, kecuali perbuatan membangun. Dalam riwayat lain disebutkan, innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquh illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzat turab. Sesungguhnya seorang muslim benar-benar akan diberi pahala pada semua nafkah yang dia keluarkan, kecuali nafkah untuk membangun di atas tanah, yakni membangun rumah. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau zahir dari asar ucapan Khabbab radhiyallahu anhu ini seakan-akan menunjukkan membangun rumah tidak mendatangkan pahala. Namun disebutkan oleh para ulama, dijelaskan, ada kalanya tidak mendatangkan pahala, tidak diberi pahala atas apa yang dia bangun, ada kalanya mendapatkan pahala. Disebutkan barakallahu fikum, yuhmalu hadzal hukmu ala bina'in lam yuqsad bihi qurbatun ila Allah taala aw ayyakuna bina'an fawqal hajah. Ucapan Khabbab radhiyallahu anhu tersebut dibawa kepada hukum atau makna bahwasanya membangun rumah yang mana tidak diinginkan, tidak diniatkan dalam membangun rumah tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau dia membangun tapi di luar kebutuhannya. Di luar kebutuhannya seperti yuqsadu bihil mubahah, dalam rangka untuk bermegah-megahan, pamer. Saya sudah bangun rumah ini. Ya, karena dia memang kaya, bangun rumah sana. Tapi tujuannya untuk berbangga-bangga, sombong. Bukan untuk dipinjamkan, dikontrakkan, atau untuk perkara ibadah. Atau perkara-perkara yang lain. Seperti barakallahu fikum, membangun dengan tujuan-tujuan yang tidak syar'i. Disebutkan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang masuk dalam cakupan asar ini atau ancaman dari asar ini adalah barakallahu fikum, ketika seseorang membangun rumah yang mana bangunannya tidak syar'i atau keadaan rumahnya itu tidak syar'i, maka dia tidak mendapatkan pahala. Di antaranya orang membangun rumah menjadikan rumah tersebut seperti kuburan. Hal ini barakallahu fikum disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat al-Imam Abu Dawud dan al-Imam Ahmad rahimahumullah. Nabiuna alaihi salatu wasallam beliau bersabda, la taj'alu buyutakum kuburo, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maknanya apa? Maknanya barakallahu fikum, sebutkan dalam hadis yang lain, ij'alu fi buyutikum min salatikum wala tattakhiduha kuburo, jadikanlah rumah-rumah kalian itu, di dalam rumah tersebut ditegakkan sholat, dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Dalam hadis yang lain, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah, sholat yang paling utama bagi seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat wajib 5 waktu. Maka laki-laki di masjid. Selebihnya dari itu, sholat sunnah yang afdal itu di rumah. Entah itu rawatibnya, qiyamul lail, sholat qiyamul lailnya, tahajud, sholat duha misalkan, itu yang afdal di rumah. Kecuali sholat wajib, maka laki-laki di masjid. Ketika orang menjadikan rumah itu tidak pernah disolati, ya, seorang suami tidak pernah sholat sama sekali, ke masjid juga tidak, sholat di rumah juga tidak, istri dan anak-anaknya tidak sholat, maka rumah tersebut seperti kuburan. Dari hadis tersebut menunjukkan tidak boleh orang itu sholat di kuburan atau masjid yang di sekitarnya ada kuburan. Barakallahu fikum. Dalam riwayat lain, rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Quran maka seperti kuburan. Ini menunjukkan tidak boleh orang itu membaca Al-Quran di kuburan. Cara untuk barakallahu fikum ziarah kubur itu, ya, kita masuk ke pintu. Kalau kita memang sudah masuk pintunya, maka kita lepas sandal, itu adabnya. Lalu mengucapkan salam, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lalahikun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Setelah itu mendoakan kaum muslimin cara umum, ke ayah kita dulu tidak apa-apa, atau langsung umum jadi satu tidak apa-apa. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, terus. Ya, kemudian mendoakan orang tua juga tidak apa-apa, langsung di situ. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan setelah itu pulang. Itu ziarah kubur seperti itu. Tidak ada kemudian baca Yasin, baca surat tertentu, tidak ada hadisnya, ya, tidak ada hadisnya, tidak ada dalilnya, karena yang rajih itu tidak sampai bacaan Al-Quran kepada mayit. Barakallahu fikum. Beda dengan kita berinfak atas nama mayit, yang mana mayit itu orang tua kita misalkan, ya, kita berinfak atas nama orang tua yang misalkan sudah meninggal, maka orang tua tersebut mendapatkan pahalanya. Barakallahu fikum. Jadi kalau rumah itu tidak pernah dipakai sholat oleh penghuninya, seperti seorang istri atau anak-anaknya yang masih kecil yang sholat di rumah, tidak pernah dipakai itu atau tidak pernah dipakai sholat sunnah, maka rumah tersebut ketika dia membangun rumah tersebut dia tidak dapat pahala, ya, tidak dapat pahala. Barakallahu fikum. Demikian pula hendaknya kita selalu membaca Al-Quran dalam rumah. Jangan lebih mengutamakan di masjid terus, di rumah tidak pernah dibacakan Al-Quran padanya. Ya kalau kita capek ya murotal, tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ternyata tidak hanya rumah yang seperti kuburan keadaannya yang tidak syar'i. Masih banyak yang lain. Rumah-rumah yang keadaannya tidak syar'i yang mana tidak mendapatkan pahala kalau membangunnya. Yang kedua adalah ada gambar makhluk bernyawa atau ada patung makhluk bernyawa atau ada anjing. Disebutkan dalam hadis, la tadkhulul malaikah baitan fihi tamatsil aw tasawir. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada tamatsil, patung-patung atau tasawir, gambar-gambar makhluk bernyawa. Yang namanya patung itu berbentuk tajassum, berjasad, seperti orang itu berbentuk. Ya, ada tubuhnya, ada kerangkanya. Tamatsil. Tasawir itu gambar. Walaupun gambarnya itu tidak kemudian timbul, tapi rata, ya rata, seperti lukisan, foto di dinding, maka itu masuk. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahkan dia bermadzhab Syafi'iyah, menyebutkan tentang larangan tasawir, gambar-gambar makhluk bernyawa yang padanya malaikat tidak masuk. Di babnya itu beliau menyebutkan di antaranya tirai, bahkan uang. Tapi karena uang ini keadaan seperti ini darurat, maka ya kita tidak kemudian menempelkan uang di dinding, ya. Tapi taruh di dompet, itu saja. Kemudian membawakan dalil. Tatkala Nabi hendak masuk rumah, beliau tidak mau masuk rumah dalam keadaan kemudian marah. Wajah beliau memerah. Kenapa? Karena di pintu beliau tirainya bergambar makhluk bernyawa. Ada tirai, lalu ada gambar makhluk bernyawa. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan hadiah dari seseorang. Maka Nabi menyuruh untuk dipotong-potong sehingga tidak berbentuk. Ya, kepalanya sudah terpotong ya, separuh misalkan, untuk dijadikan wisadah, ulas bantal. Sebagian dai menyatakan yang haram itu yang timbul atau yang tajassum, yang berjasad. Tapi yang foto-foto gitu enggak haram. Ada ini dai banyak yang mengatakan demikian. Akhirnya dai-dainya pada selfie. Ya. Barakalakum di rumah-rumahnya ya terpampang gambar-gambar, dalilnya itu. Kan dalam hadis disebutkan harus dipotong kepalanya. Patung. Nah, dia tidak mempelajari secara luas hadis yang lain, padahal dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan di situ. Tapi kalau ngajari kitab itu di pondoknya dilewati atau ditakwil, oh maksudnya bukan begini. Kemudian dalam kitab Riyadhus Shalihin itu juga disebutkan haramnya bid'ah. Nah, itu juga ditakwil. Kadang dilewati babnya. Padahal mazhab Syafi'iyah. Barakallahu fiikum. Tolong ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Thalhah radhiyallahu anhu juga menyatakan la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala surah. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing, dan tidak masuk pula apabila di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Apakah masuk padanya TV? Iya, lebih parah lagi. Ya, barakallahu fikum, karena bergerak. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, la tashabul malaikah ruqqah fiha kalbun wala jaros. Para malaikat tidak akan menyertai. Malaikat yang masuk rumah itu adalah malaikat rahmat. Ya, malaikat rahmah. Ya, untuk memberi rahmat pada penghuninya. Membawa keberkahan. Para malaikat tidak akan membaur, menyertai perkumpulan atau rombongan atau penghuni yang di dalamnya ada anjing atau lonceng. Kemudian di antara barakallahu fikum keadaan rumah yang tidak syar'i adalah apabila di dalamnya ada musik atau alat musik atau syiar-syiar orang-orang kafir, salib, ya, simbol-simbol orang kafir, ya, barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, Nabiuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-jarasu majamirus syayatin. Lonceng adalah seruling setan. Barakallahu fikum. Demikian pula alat musik yang lainnya, tidak hanya lonceng. Barakallahu fikum. Adapun alat musik yang diperbolehkan itu hanya rebana. Tapi rebananya itu tidak ada lempengan-lempengan besi kecil-kecil di pinggirnya, dan hanya digunakan untuk mengumumkan pernikahan seseorang yang ditabuh, dimainkan oleh anak kecil yang belum balig. Misalkan besok pagi si fulan dan fulanah menikah, ya, lalu diumumkan sama anak kecil bawa rebana, hanya mukul aja, duk-duk duk-duk gitu saja, keliling-keliling gitu saja. Itu aja yang boleh, selebihnya tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Kalau ada yang mengatakan yang haram itu adalah musik zaman sekarang, ya, dangdut, pop, rock, metal, misalkan ada yang seperti itu, ya kita katakan justru di zaman Nabi itu gak seperti itu musiknya. Ya, musik yang kalian maksud itu seperti nasyid, itu sudah ada zaman Nabi, tapi sudah diharamkan. Musik padang pasir itu islami, gak haram, kata mereka. Loh, justru zaman Nabi itu belum ada dangdut. Ya, dangdut itu jadi populer karena Roma Irama misalkan. Ya, barakallahu fikum. Maka di zaman itu barakallahu fikum musik diharamkan. Demikian pula, walaupun tanpa alunan musik, hanya nyanyian, itu juga haram. Sebutkan dalam surat Luqman, wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bi ghairi ilmin. Dan di antara manusia ada yang yashtari lahwal hadis, membeli ucapan, ya, yang kemudian ucapan tersebut adalah sia-sia. Seluruh para ulama ahli tafsir menyebutkan di situ adalah musik dan nyanyian. Ibnu Katsir, semua ahli tafsir yang ada, At-Tabrani, At-Tabari, semuanya menafsirkan itu. Barakallahu. Maka yang benar itu mengikuti Nabi dan para sahabat dalam beragama, dan mereka lah salaf kita, pendahulu kita. Barakallahu. Kemudian di antara bangunan yang dianggap tidak syar'i dan keadaan penghuninya yang tidak syar'i adalah membangun rumah dalam rangka untuk menyakiti tetangga. Mungkin balas dendam dengan si A, akhirnya mendekat untuk menghinakan si A. Bangun rumah sekitar situ. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, an-nafaqah fil bina, nafkah, membelanjakan hartanya untuk membangun, ada kalanya tidak berkah, tidak diberi pahala. Di antaranya adalah untuk menyakiti tetangganya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad rahimahumullah, Nabi alaihi wasallam beliau bersabda, khairul ashab indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang terbaik di antara para sahabatnya. Nah, ini saling menasihati di atas al-haq dan kesabaran. Wa khairul jiran indallahi khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah dia, tetangga yang berbuat baik kepada tetangganya. Bahkan disebutkan dalam hadis, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada hari kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Tetangga memiliki hak daripada yang bukan tetangganya, walaupun dia adalah sahabat kita. Bahkan disebutkan dalam hadis, ketika seorang hendak memberi, maka didahulukan yang paling dekat pintu rumahnya dari rumah dia. Ternyata yang paling dekat adalah orang kafir depan rumahnya. Yang muslim masih dua atau tiga rumah lagi. Maka yang kafir tadi lebih berhak mendapatkan. Ini urusan bertetangga ya, urusan dunia. Nih saya beri. Misalkan kita lagi masak makanan, ya, ada kelebihan atau memang menyengaja memberi tetangga, maka didahulukan yang paling dekat rumahnya, walaupun dia kafir. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan qila lin nabi, disebutkan kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumu Ramadan atau wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'zi jiraniha bilisaniha. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, dia senantiasa selalu melakukan amalan sholat malam, puasa di siang harinya, kemudian dia banyak beribadah serta rajin bersedekah. Akan tetapi dia tu'zi jiranaha bilisaniha, sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasul bersabda mengomentari, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya. Hiya min ahli nar, dia termasuk penghuni neraka. Jadi menyakiti tetangga termasuk dosa besar. Mengapa Rasul menyatakan hiya min ahli nar? Karena Rasul mendapatkan wahyu bahwasanya orang itu nanti matinya dalam su'ul khotimah, karena membawa dosa menyakiti tetangga yang belum bertobat darinya, ternyata Allah belum memaafkan, belum mengampuni, maka min ahlin nar. Barakallahu fikum. Jadi menyakiti tetangga itu termasuk dosa besar. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan seseorang berzina dengan orang lain yang bukan tetangganya dibandingkan dengan anak tetangganya, maka lebih berat, lebih besar dosanya apabila berzina dengan anak tetangganya. Barakallahu fikum. Demikian pula disebutkan dalam hadis, mencuri barang milik tetangga dengan yang bukan tetangganya, maka lebih besar dosanya mencuri milik tetangganya. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara membangun rumah yang tidak mendapatkan pahala atas perbuatan dia membangun rumah tersebut adalah al-idza linnas. Seperti dia itu membangun rumah dalam rangka untuk menyakiti manusia atau mengganggu manusia. Membangun rumah untuk rumah produksi di tengah-tengah perumahan yang ternyata sebelumnya tidak ada masalah. Bangun rumah untuk apa? Untuk produksi terasi. Di situ dia memproduksi terasinya. Baunya, masya Allah, jangan tanya, ya. Barakallahu fikum. Atau dia memproduksi atau menjadikan rumah tersebut sesuatu yang menyakiti tetangganya. Seperti barakallahu fikum, ya, dia mungkin jual-jual sesuatu yang memang baunya sangat menyengat dan produksinya di situ, ya, mungkin seperti ikan asin, ya, yang kemudian dari awal diawetkan dalam keadaan busuk dan seterusnya, atau untuk markas tempat latihan musik, ya, suaranya barakallahu fikum mengganggu tetangganya, ya, barakallahu fikum. Walaupun mungkin sebagian tetangganya itu termasuk RT sudah mengizinkan, tetapi termasuk hal itu, ya, melanggar syariat, ya, membuat syaitan tidak masuk ke dalam rumah tersebut dan mengganggu manusia, ya, sadar atau tidak, barakallahu fikum. Adapun membangun rumah ketika ada hajah kebutuhan untuk melindungi, untuk menampung keluarganya supaya keluarga itu nyaman, terlindungi dari hujan dan panas, dan juga agar auratnya terjaga, maka seperti itu mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala. Lalu bagaimana dengan meninggikan rumah, wattasa'a, atau memperluas rumah? Kalau tujuannya adalah di situ ada kebutuhan, bukan bermegah-megahan, bukan dalam rangka menyombongkan, tapi memang ada kebutuhan, tidak mengapa. Ya, tidak ada larangan karena hukum asal tidak apa-apa. Apalagi jika digunakan untuk lil qurbah min maslahah diniyah, untuk mendekatkan diri kepada Allah yang membawa kemaslahatan agama. Karibat litullabil ilmi, seperti tempat singgah bagi para penuntut ilmu. Ya, membangun rumah di sekitar pondok misalkan, karena dia memang orang yang berpunya. Ya, nanti kalau ada tamu-tamu dari luar atau ikhwan kemalaman, silahkan memakai rumah saya itu. Seperti itu digratiskan, masya Allah. Ya, dapat pahala. Barakallahu fikum. Apalagi diinfakkan, diwakafkan. Barakallahu fikum. Nah, seperti ini, amalan seperti ini yang nanti kita tunggu-tunggu nanti di hari kiamat. ketika matahari sudah didekatkan, ya amalan soleh kok dilihat kok cuma sedikit, sementara azab sudah di depan mata, maka bukan harta lagi yang kita banggakan, tapi amal soleh. Kita nggak bawa uang ke akhirat itu, ATM nggak ada, ya. Mong kita itu nggak memakai pakaian sehelai pun, yang ada adalah amalan. Amalan apa? Amalan yang diterima, ada atau tidak? Barakallahu fiikum. Maka amalan kebaikan itu banyak macamnya, dari mulai yang paling ringan, ya, menyingkirkan gangguan dari jalan, ada duri di jalan raya, atau ada bangkai tikus di tengah jalan, atau apalah. Ya, kemudian senyum kepada sesama muslim, ya, atau muslimah dengan muslimah, atau kepada mahramnya, tegur sapa dengan tangganya. Maka jalan-jalan kebaikan itu banyak, tidak hanya beberapa titik saja, banyak barakallahu. Asalkan amalan tersebut ikhlas lillahi ta'ala, dan amalan tersebut adalah amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu'alaikum. Itulah sedikit penjelasan tentang bab, ya, nafkah dalam membangun. Ya, ada kalanya tidak dapat pahala, sebagaimana tadi kita sebutkan, ada kalanya berpahala. Maka dengan itu kita upayakan rumah yang kita bangun itu berpahala. Ya, barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa hamdulillah. Barakallahu fiikum.